dan langit kemerahan, larut senja di pantai Pulau Kelapa. Semua nelayan tiba di rumah yang bahagia. Keheningan yang panjang, yang penuh pengharapan. Dan langit kemerahan.